mungkin mau sambil berdendam mengentak tidur lelap malam. This is special performance. Ada satu buku yang akan mampu hari dalam mimpi buruk MCPC Malang City Producer Club. Bila itu datang tetaplah tersenyum hadirkan cerah bila bersamamu. Janganlah berseri dunia akan memanis karena dirimu itu berseri. So itu saja the best. Malang City masih pegang kendali. Malang City masih pegang kendali.